Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati fillah, أعزني وأعزكن الله وبارك الله فيكن. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca kitab Al-Intisar li Huquqil Mu'minat. Dan kita masih berada dalam pasal ta'limul binti wa ta'dibiha. Pasal mengajari, membimbing dan mentarbiyah serta mengajarkan adab kepada anak wanita. Wan Usamata bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها والتصبر والتحتسب. وذكر تمام الحديث رواه البخاري ومسلم. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma mengatakan, salah seorang anak wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang utusan yang tujuan utusan tersebut untuk mengundang, yang meminta Rasul datang ke rumah salah seorang anak beliau. Dan mengabarkan kepadanya, bahwasanya anak laki-laki dari anak perempuan Nabi SAW, yaitu cucu laki-laki Nabi SAW, telah meninggal. Maka datanglah utusan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika sampai utusan tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyatakan, kembalilah kamu kepadanya dan kabarkan kepadanya bahwasanya milik Allah apa yang Allah ambil dan hanya milik Allah pula semua apa yang Allah berikan. Maksudnya, semua itu yang Allah berikan dan semua yang Allah berikan kepada hambanya dan semua yang Allah ambil dari hambanya itu semua adalah milik Allah. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa taala ada masa waktunya untuk Allah mengambil titipan tersebut dari hambanya. Oleh karena itu, kamu beri tahu dia, kata Rasulullah SAW, kepada utusan tersebut, kamu beritahu dia bahwa abimu memerintahkan untuk bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah dengan musibah tersebut. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihim. Baik. Di sini menunjukkan bahwasanya satu orang saja meninggal dari anak kita, kalau kita bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan yang besar di sisinya. Wa baqiyat tanbihun, dan masih tersisa suatu hal yang perlu diperhatikan. Kata Syekh Ummu Salamah hafizahullah, dzakarahu Syekh Mustafa fi kitab al-Qayyim fi tarbiyat al-abna Safah 135. Disebutkan oleh Syekh Mustafa al-Adawi, ini beliau menulis kitab tersebut, yaitu Syekh Khair menulis kitab tersebut ketika Mustafa al-Adawi, salah seorang murid Syekh Mukbil rahmatullah alaihi, belum menyimpang. Naam. Karena taib, kitab ini ditulis di zaman Syekh Mukbil rahmatullah alaihi masih hidup. Kitab ini ditulis oleh beliau ketika Syekh Mukbil masih hidup. Dan Mustafa al-Adawi, salah seorang murid senior Syekh Al-Mukbil rahimahullah, dan dia menyimpang di zaman Syekh Mukbil rahmatullah alaihi masih hidup. Naam. Baik. Jadi apa yang kita kenukikan ini adalah ketika Mustafa al-Adawi masih dalam keadaan istiqamah di atas manhaj salafi. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Mustafa al-Adawi mengatakan dalam, menyebutkan di dalam kitabnya yang bagus, yaitu kitab Tarbiyatul Fikih, Tarbiyatul Abna, Fikih di dalam mendidik anak, halaman 135. Qala qad yakhthi'u at-tiflu fa yahtaju ila ta'dibin fa ta'ti ummuhu ta'addubha ta'addalam ta'dibaha fa ta'addubha. Baik. Terkadang seorang anak itu salah, keliru, berbuat satu kesalahan, fa yahtaju ila ta'dibin, dan dia butuh untuk diajar adab. Fatati ummuhu ta'addibahu, maka ibunya datang memberikan adab padanya, memberikan adab pada anak tersebut yang salah dan butuh untuk diberi adab. Fa'idha bizawd al-aqil yanhar al-umma amama tifliha. Kemudian ternyata suaminya yang berakal tersebut malah menghardik ibunya di hadapan anaknya, di hadapan anak yang sedang salah tersebut. Begitu. Ini sayang akisu atharu dhalika latiful fatusqitu hibatul um. Ketika suami tersebut memarahi istrinya yang sedang memberikan adab pada anaknya yang sedang salah, yang dalam keadaan berbuat salah, dia memarahi istrinya atau ibu anaknya tersebut di hadapan anaknya, maka hal itu sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap anak tersebut, sehingga fatusqitu hibatul um, maka kewibawaan ibu tersebut jatuh di hadapan anaknya sendiri. Fayyaka antanhar al-um amama tithliha. Oleh karena itu, ini nasihat bagi kita, bagi kami para suami. Maka anti semua, mengingatkan suami-suami anti bagi yang sudah menikah, Fa'iyaka antanhar al-um amamatifliha. Maka kamu hati-hati untuk menghardik ibu, seorang ibu di hadapan anaknya. Di hadapan anaknya. Nah, ini bagi anti, ingatkan suami-suami anti. Abi, suamiku, jangan kamu marahi saya di hadapan anak-anak. Nah, begitu. Walakin talattuf fil khitabi wa'atiya qadraha minal hibati wal waqar. Akan tetapi berlemah lembutlah kamu wahai para suami di dalam berbicara kepada istrimu, dan berikan istrimu tersebut, ibu tersebut, ibu anak-anakmu kadarnya, yaitu derajatnya berupa kewibawaan dan kemuliaannya di hadapan anaknya. Kullaha masalan, kamu katakan kepada ibu anakmu misalnya, idza ra'aita annal walada la yastahiqqu ay yudraba afa Allahu anhu hadhil mar'ah wa samihi hadhil mar'ah hadhil mar'ah in ada faaqibihi wa sa'aqibuhu ana ma'aki aydan. Kamu katakan kepada ibu anakmu misalnya, idza ra'aiti anna al-walada la yastahiqqu ay yudraba afallahu anhu hadhil marrah. Jika kamu, jika anti wahai ibu anakku, kamu melihat anak ini tidak pantas untuk dipukul, jika kamu memandang anak ini tidak pantas untuk dipukul, Allah akan memaafkan, pasti Allah akan memaafkannya pada kesempatan hari ini. Wasamihi, maka kamu pun memaafkan dia untuk hari ini. Wa in ada, dan jika dia kembali berbuat seperti yang demikian, fa'aqibihi, maka hukumlah dia. Kamu hukumlah anakmu tersebut. Dan saya akan menghukum anak itu pula sebagaimana kamu menghukumnya. Kita menghukumnya bersama-sama. Nah, begitu. Nah, ini bimbingan seorang suami kepada ibu anaknya. Nah, baik. Nah, ini perlu disampaikan pada para suami. Nanti saya ingat apa sebutkan pada suami anti. Innaka idza darabtal um wa nahartaha amama atfaliha yang akisu dalika bi suratin wadihatin ala al-atfal wa ala halatihim an-nafsiyah. فَمِنْهُمْ مَنْ يُبْغِضُكِ وَيَكْرَهُكِ وَيَحْزِنُ عَلَى أُمِّهِ حُزْنًا شَدِيدًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْمِلُ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ فَإِذَا أَخْطَأَ وَعَاتَبَتْ أُمُّهُ يَقُولُ لَهَا سَأَقُولُ لِأَبِي يَضْرِبُكِ وَيَفْعَلُ بِكِ وَيَفْعَلُ وَمِنْ ثَمَّ يَتَأَثَّرُ الْبَيْتُ وَيَتَصَدَّعُ الْبَيْتُ. Oleh karena itu, selesai tadi perkataan Mustafa al-Darawi, sekarang perkataan Syekh. Masih perkataannya masih. Sesungguhnya kamu, wahai para suami, jika kamu memukul ibu anak-anakmu dan menghardiknya di hadapan anak-anaknya, maka akan yang akisuh. Akan terjadi suatu kejadian yang bertolak belakang 180 derajat dengan penggambaran yang sangat jelas dari anak-anak tersebut, yang mana tadi anak itu takut sama uminya, bertolak belakang, berbalik 180 derajat. Yang tadinya takut menjadi tidak takut. Wala halatihi man nafsiyah, dan juga sifat kejiwaan anak tersebut akan berbalik 300 atau 180 derajat. Di antara mereka ada yang membenci kamu, wahai para suami, dan tidak menyukai dirimu. Bersamaan dengan itu, dia juga akan berbuat suatu perbuatan yang akan menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi ibunya. Dengan sebab apa? Sang suami memarahi atau memukul ibu anaknya di hadapan anak-anaknya. Dan di antara anak-anak tersebut ada yang menjadikan kejadian itu, yaitu bapak memukul ibu di hadapan anak-anak. Naam, dia menjadikan hal itu sebagai suatu senjata, alasan yang kuat, dengan bentuk apabila anak itu bersalah dan ibunya ingin menghukumnya, maka anak tersebut mengatakan kepada ibunya tadi, kalau kamu pukul saya, kalau ummi pukul saya akan kabarkan kepada abi, sehingga abi akan memukulmu dan akan berbuat kepadamu demikian dan demikian. Sehingga dengan hal itu menjadi rusaklah rumah tersebut dan menjadi tidak tenanglah di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kenapa? Karena si anak itu menjadi tukang domba antara dia dengan bapaknya. Maka di sini peringatan yang bagus bagi para bapak-bapak untuk berbuat lembut kepada ibu. Nah, ini pasal yang berikutnya. Kemudian kita masuk ke dalam pasal yang berikutnya dan selesai kita dari pasal yang tadi, bab ta'limil bint wa ta'dibiha. Qala Syekh Habibullah, faslun idza balagatil bintu sinnaz zawad. Pasal apabila anak wanita telah sampai kepada umur pernikahan, yaitu bab apabila anak wanita telah sampai masa waktunya untuk dinikahkan. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wanita-wanita itu adalah pakaian bagi kalian wahai para lelaki, dan kalian wahai para lelaki adalah sebagai pakaian pula bagi para wanita. Nah, maksudnya wanita itu adalah pelindung bagi lelaki sebagaimana pakaian melindungi tubuh, dan begitu pula kami para lelaki sebagai pelindung bagi para wanita. Nah, baik. Fakama anna ar-rajula ya muhtajun ila imra'atin, kadzalika al-mar'atu muhtajatun ila rajulin syahmin karimin yasunuha. Kadzalika al-mar'atu muhtajatun ila rajulin syahmin karimin yasunuha wa yahfadu 'irdaha wa yaghuddu basaraha wa yakunu sakanan laha. Sebagaimana lelaki sangat butuh kepada wanita maka demikian pula wanita sangat butuh kepada lelaki. Syahmin, syahmin itu artinya adalah yang cerdas, yang pandai. Sebagian menyatakan bahwa syahmin itu perkasa, kuat. Karimin, karim yang mulia. Bagaimana maksudnya ini cerdas atau kuat dan karim, yaitu mulia, yasunuha, yang bisa menjaga wanita tersebut, wa yahfadu irdaha, yang mampu untuk menjaga kehormatannya, wa yaghuddu basaraha, yang mampu, yang bisa menjaga pandangan wanita tersebut, wa yakunu sakanan laha, dan wanita butuh kepada lelaki yang mana lelaki itu sebagai tempat dia merasa tenang dan nyaman bagi wanita tersebut. Ini kata Syekh Hafidzahullah. Qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi anna khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian sendiri pasangan-pasangan, istri atau pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kalian bisa merasa nyaman dengan pasangan kalian tersebut. Wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan di sesama pasangan tersebut mawaddatan wa rahmah, sifat rahmat dan sayang. Sesungguhnya padahal pada kenyataan atau kejadian tersebut benar-benar sebagai tanda ayat bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka ini menunjukkan bahwasanya pasangan itu tujuannya untuk kita merasa nyaman dengannya dan bisa menimbulkan rasa cinta dan kasih darinya. Walakin baqi 'alal ab husnul ikhtiyar lirrajul salih attaqi alladhi in ahabbaha akramaha wa in kariyaha lam yuhinha. Akan tetapi masih tersisa tanggung jawab bagi seorang bapak terhadap anak wanitanya, yaitu husnul ikhtiyar, benar-benar bagus di dalam memilihkan bagi anak wanitanya tersebut untuk mencarikan baginya ar-rajul as-salih, lelaki yang saleh, at-taqi, yang bertakwa, yang bertakwa. Naam. Yaitu masih tersisa tanggung jawab bagi seorang bapak. Nah, ini perlu diberitahu bagi suami sampai nanti. Dan secara khusus saya pribadi, yaitu untuk benar-benar mencari bagi anak wanita kita, yaitu pasangan, calon pasangannya yang soleh, yang bertakwa, yang soleh dan bertakwa. Bagaimana maksud soleh dan bertakwa ini? Yaitu maksudnya adalah jika dia mencintai istrinya tersebut, benar-benar dia memuliakannya, benar-benar dia memuliakannya. Naam. Ini maksudnya. Yaitu suami yang soleh, yang bertakwa adalah jika dia mencintainya, benar-benar dia memuliakan istrinya tersebut. Wa akrama, naam. Wa in kariyaha, dan jika dia tidak menyukainya, yaitu dia, naam, tidak menyukai istrinya tersebut, dia tidak menghinakan dan merendahkan istrinya tersebut. Naam. Ini adalah suami yang saleh. Suami yang saleh. Naam. Maka ini adalah tanggung jawab bagi para bapak. Bagi para bapak terhadap anaknya. Terhadap anaknya, yaitu dia mencarikan bagi anaknya adalah anak apa, pasangan yang soleh, pasangan yang soleh. Maka kita pun demikian, Bagi ini karena pelajaran ummahat kepada kita yang suami apa istri, maka begitu pula kita ingatkan bagi suami kita untuk senantiasa mengingatkan bahwa kalau kita mencarikan suami bagi anak kita, carikan lelaki yang soleh, yang bertakwa. Nah, tidak sebagaimana kejadian yang sekarang, orang mencari pak menantunya itu yang kaya, yang memiliki harta yang banyak, yang sudah memiliki penghasilan yang tetap, namun tidak memiliki iman yang mantap, yang dipikir cuma dunia dan materi, yang dipikir ada rumah dan tanah, yang dipikir adalah jabatan dan kedudukan. Waliyahdubillah. Nah, namun bagi kita sebagai orang tua adalah kita mencari bagi anak calon suami anak kita adalah yang bertakwa. Dan inilah contoh para salaf. Dan inilah kebiasaan para salaf. Ketika mereka ingin menikahkan anaknya atau anak perempuannya sudah besar, dia ingin menikahkan, dia ingin mencarikan anaknya itu yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam asar di zaman tabi'in, ada seorang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang tersebut mengatakan, "Ya Imam, indi bintun liman uzawwijuha." Wahai Imam, yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri, aku ini memiliki anak perempuan. Kepada siapa aku menikahkan anak perempuanku tersebut? Meminta nasihat kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Qala Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, zawwijha at-taqiyya. Kamu nikahkan anakmu itu kepada orang yang bertakwa. Kepada orang yang bertakwa. Fa innahu in amsakaha barraha. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa itu jika amsakaha, jika dia menahan, yaitu menjadikan istri anak wanitamu, barraha, dia akan berbuat baik kepadanya. Dia akan berbuat baik kepadanya. Wa in talaqaha lam yadhlimha. Dan orang yang bertakwa tersebut, lelaki yang bertakwa tersebut, jika dia menceraikan istrimu, jika dia menceraikan istrinya, menceraikan anakmu, dia tidak akan mendoliminya. Dia tidak akan mendoliminya, yaitu dia akan menceraikan dengan baik-baik dan memberikan haknya. Nah, kemudian beliau melanjutkan, fa idza kana kullun minaz zawjaini fi qalbihi taqwa minallahi ta'ala wa khashyatan wa muraqabatan lillahi azza wa jalla kana dhalika ad'a lil qiyam bil huquqi ala wajhiha. Maka apabila setiap dari dua pasangan tersebut, baik dari suami maupun istri, di dalam hati mereka masing-masing ada ketakwaan kepada Allah dan khasyah, sifat takut kepada Allah, wa muraqabatun lillahi azza wajal, dan senantiasa taqarrub kepada Allah azza wajal, kana dzalika, maka sifat ketakwaan, sifat takut dan senantiasa taqarrub kepada Allah di dalam hati mereka itu, sifat itu akan sangat-sangat mendorong mereka, sangat besar kemungkinannya untuk mereka bisa menunaikan hak-hak dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Sang suami ada ketakwaan di dalam dirinya dan kekhasyah takut pada dirinya, dan takarruh kepada Allah dalam dirinya, maka sangat besar potensinya untuk dia bisa menunaikan hak-hak istrinya. Dan begitu pula sebaliknya. Dan begitu pula sebaliknya. Maka ini merupakan suatu kenikmatan tersendiri bagi siapa yang mendapatkan pasangan yang bertakwa, yang memiliki sifat takwa, sifat khasyah, dan sifat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, maka apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, bab pasal apabila anak wanita sudah mencapai waktu untuk menikah, maka nikahkanlah dengan lelaki yang cerdas, yang kuat, yang karim, yang bisa melindunginya dan menjaga kehormatannya dan menjaga pandangannya, dan sebagai tempat yang dia merasa nyaman dan aman darinya. Tentunya ini dimiliki bagi pasangan yang saleh, bagi pasangan yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita masuk ke dalam pasal yang berikutnya. Faslun man huwa akifa, man humul akufa. Di pasal berikutnya, siapakah al-kafa itu? Al-kafa itu adalah yaitu orang-orang yang bisa untuk menjadi pasangan. Baik. Al-kafa itu adalah yaitu tolak ukur untuk dijadikan sebagai pasangan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Yaitu kami menciptakan kalian itu bentuknya laki-laki dan perempuan. Dan kami menjadikan kalian itu bergolong-golongan, berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok, waqabail, bersuku-suku. Naam. Nggak usah jauh-jauh, kita saja di home di sini, Masya Allah. Suku. Ada suku Talaki tentunya, Raha, Buton, Bugis, kemudian bahkan ada Jawa, yaitu Jawa Tengah atau Jawa Timur, bahkan ada Jawa Barat, Masya Allah. Nah. Baik. Boleh jadi nanti suatu waktu ada yang dari Ambon, ada yang dari Kalimantan, naam, atau mungkin dari Sumatera, subhanallah. Naam. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah. Allah menjadikan kita ini berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok, bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk kita saling mengenal. Untuk kita saling mengenal, bukan untuk kita saling bermusuhan. Jadi kita bersuku-suku ini, saya suku ini, anti suku itu, istri saya suku ini, suami anti suku ini, itu bukan tujuan untuk berbangga-bangga atau sombong satu dan yang lainnya, merendahkan satu dan lainnya, atau waliyadzubillah saling bermusuhan lah. Tapi berkelompok, bergolongan dan bersuku-suku ini tujuannya untuk saling mengenal. Tujuannya saling mengenal itu adalah untuk saling tolong-menolong. Nah, jelaskan dalam salah satu tafsirnya, lita'arafu, untuk kalian saling mengenal, maksudnya untuk kalian saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini maksudnya tujuan Allah menciptakan kita itu berkelompok-kelompok. Nah, tujuannya Allah mencipta kita ini berkelompok-kelompok, bersuku-suku, bergolongan-golongan, berbeda. Nah, ras. Tujuannya adalah untuk saling ta'awun. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah, kalian ini berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, bersuku-suku. Naam. Dan yang paling mulia diantara kalian yang berbeda-beda jenis dan keadaannya adalah yang paling bertakwa. Nah, ini maksudnya. Inilah al-kafa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengilmui dan Maha mengetahui. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah wa qad istadalla بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط ولا يشترط سوى الدين لقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Berkata الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى dan para ulama berdalilkan dengan ayat yang mulia ini. Dengan ayat yang mulia ini bahwasanya al-kafa'atu fin nikah, yaitu syarat di dalam menikah, tidak ada syaratnya. Harus laki-lakinya begini, harus begini, harus dari golongan ini, harus dari suku ini, harus kulitnya ini, harus mukanya beginilah. Tidak ada. Wala ishtaratu, dan tidak ada disyaratkan di dalam menikah siwaddin, kecuali agamanya saja. Syarat di dalam untuk nikah adalah agamanya. Itu saja syaratnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi kalau kita ingin menikahkan anak kita, kita tidak perlu memilah dan memilih terlalu banyak persyaratan dan kriteria. Kecuali agamanya bagus apa enggak. Nah, itu saja. Tidak perlu tanya ini ganteng apa tidak, cantik apa tidak, uangnya banyak apa tidak, dompetnya tebal apa tidak, pekerjaannya apa, sudah penghasilan tetap apa tidak, rumahnya sudah ada apa enggak, punya utang apa tidak. Wah, ini. Tetapi yang ditanya cuma satu, bagaimana agamanya. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 230, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah yang bertakwa. Nah, jadi ini kalau kita ingin menikahkan anak kita, kita lihat apakah laki-laki yang mau jadi suami anak kita ini bertakwa apa enggak, atau anak laki-laki kita ini ingin menikah dengan seorang wanita. Kita lihat wanita itu, apakah wanita itu bertakwa atau tidak. Kenapa? Karena inilah tuntunan syariat. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kira-kira ya akhwat, Abu Bakar As-Siddiq itu kurang apa dari dunia? Tidak ada kekurangannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira Abu Bakar As-Siddiq kurang apa dari sisi akhirat? Tidak ada kurangnya. Kenapa? Karena beliau adalah manusia yang paling afdol setelah Rasul SAW. Manusia yang paling afdol setelah Rasul SAW. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya setelah para nabi dan para rasul masuk surga, maka yang pertama kali masuk surga dari pengikut setiap para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau adalah pemimpinnya para siddiqin, pemimpinnya para siddiqin. Sementara siddiqin derajatnya di bawah para nabi dan para rasul. Sehingga kita sepakat dari sisi dunia beliau tidak ada kekurangannya. Kenapa? Karena beliau orang kaya. Bahkan saking kayanya beliau menginfakkan seluruh hartanya. Subhanallah. Tidak ada orang kaya sekarang yang berani menginfakkan seluruh hartanya. Mikir 100 kali, mungkin 1000 kali. Baik. Dan sisi akhiratnya pun demikian. Kan bagaimana ketika dia menikahkan anaknya? Bagaimana ketika dia ingin mencari menantu bagi anak wanitanya? Beliau tidak mencari dunianya. Beliau tidak melihat ketampanannya. Beliau tidak melihat dari nasabnya. Beliau tidak menilai dari latar belakangnya. Beliau tidak melihat bagaimana penghasilannya. Beliau tidak melihat latar pendidikannya. Tetapi beliau melihat ketakwaannya. Jangan fitnah. Kita lihat. Kita lihat bagaimana anak wanita beliau yang tua, Asma binti Abu Bakar, dinikahkan dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah seorang lelaki yang miskin. Nah, padahal Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, masya Allah. Nah, ya, begitu. Dari segi wajah, masya Allah. Dari segi nasab, masya Allah. Dari segi kedudukan, masya Allah. Dari sisi harta pun tidak perlu ditanya. Tapi Abu Bakar mau tetap menikahkan anaknya dengan Zubair bin Awam yang miskin. Namun bukan itu yang beliau melihatnya. Tapi beliau adalah melihat dengan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena ketakwaannya, keimanannya yang menancap kokoh di dalam dadanya. Baik. Wa qad bawwaba al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihi. Dan begitu pula anak beliau yang cantik, masyaallah, Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Aisyah, walaupun perlu dilihat lagi sanadnya, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tapi perlu lagi dilihat sanadnya, barang siapa yang ingin melihat bidadari di surga, maka lihatlah Ummu Rumman. Ummu Rumman ini adalah ibu kandung dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi siapa yang mau lihat bidadari surga, maka lihatlah Ummu Rumman. Subhanallah. Nah, kalau ibunya cantik, ya insyaallah anaknya pun cantik. Kalau anak ibunya bidadari, insyaallah anaknya pun bidadari. Nah, yaitu sebagaimana pepatah Indonesia, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, Wa qad bawa, bersama dengan itu Aisyah nikah sama Rasulullah SAW yang kita tahu siapa Rasulullah SAW. Dari sisi dunia tidak ada apa-apanya beliau. Nah, bahkan beliau meninggal dalam keadaan di rumah beliau cuma ada 5 biji kurma. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha, mau tinggal serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah yang sangat kecil. Yang mana kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun salat malam, mau salat, ketika Rasul mau sujud, Aisyah yang sedang tidur melipat kakinya. Karena tidak lagi tempat untuk salat di rumah tersebut. Nah, apabila Rasul bangkit dari sujud, Aisyah selonjorkan lagi kakinya, kaki beliau, menunjukkan bahwasanya rumah itu sangat sempit. Subhanallah. Tapi apa yang mendasari? Adalah ketakwaan. Nah, saya kira kita cukup dulu sini, sampai di sini, karena pasal ini adalah agak panjang untuk disebutkan semuanya pada hari ini dengan waktu yang terbatas. Maka insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tutup sampai sini. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.